Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi dina azani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram lil Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Terakhir, innallaha yuhibbu al-abda at-taqi al-ghani al-khafi. Sudah itu? Belum. Baik. Raihan, ikra. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Waqqas, namanya Malik. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Malik. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna allaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai, al-abda, seorang hamba, at-taqiyah, yang bertakwa, al-ghaniyah, yang merasa cukup, al-khafiyah, yang tidak terkenal, khafi, tersembunyi. Akhrajahu Muslim. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asbab mahabbatillah lil abdi. Sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Beliau sebutkan di sini ada tiga hal, tiga sifat, yang jika itu ada pada seorang hamba, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasul menyatakan innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah itu mencintai. Faedah yang bisa diambil dari lafaz ini, isbat menetapkan mahabbat lillah, menetapkan kecintaan untuk Allah. Yani sifat mencintai. Allah memiliki sifat mencintai. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai. Ahlu sunnah menetapkan sifat untuk Allah apa-apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari Al-Hadith. Adapun selain ahlu sunnah, mereka menolak di antaranya sifat mahabbah, tidak mau menetapkan sifat cinta untuk Allah. Allah tidak memiliki sifat mencintai, karena itu serupa dengan makhluk. Allah tidak punya sifat mencintai, karena orang yang mencintai itu biasanya lebih rendah kedudukannya dibandingkan orang yang dicintai. Ditakwilkan, sehingga makna mencintai adalah menginginkan kebaikan, menginginkan memberikan pahala. Ini takwil-takwil yang demikian. Ini bukan dari manhaj Ahlus Sunnah. Ditetapkan sifat untuk Allah yaliku bijalalih wa azamih, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat, ya. Tapi tidak sama antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Laisa kamitsli syai' wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, ya. Dan Allah Maha mendengar dan maha melihat. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan yang pertama, al-abdu at-taqiyyah, seorang hamba yang bertakwa. Seorang hamba yang bertakwa. Naam. Ini sifat yang pertama, takwa. Takwa adalah al-muhafid, orang yang menjaga ala awamirillah, orang yang menjaga perintah-perintah Allah, orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Ibn Baz rahimahullah ketika menerangkan makna al-muttaqi, hamba yang bertakwa, beliau menyatakan al-muttaqi adalah wa al-muhafidhu ala awamirillah, orang yang menjaga perintah-perintah Allah. Satu. Ini makna orang yang bertakwa. Al-muhafidhu ala awamirillah. Yang kedua, at-tariku linawahillah. Yang kedua, orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang kedua. Yang ketiga, al-mukhlis lillahi fi amalih, orang yang ikhlas di dalam amalannya. Yang keempat, as-sadiq fi amalih, orang yang jujur dalam amalannya. Ini al-muttaqi, orang yang bertakwa. Al-muhafidhu ala awamirillah, orang yang menjaga perintah-perintah Allah, dia jalankan perintah-perintah Allah. At-tariku, orang yang meninggalkan linawahillah, larangan-larangan Allah. Nawahi, ya, jamak dari nahyun. Yang ketiga, al-mukhlisu, Orang yang ikhlas lillahi untuk Allah fi amalih, pada amalannya. Kemudian yang keempat, as-sadiqu fi amalih, orang yang jujur dalam amalannya. Naam. Inilah at-taqi, orang yang bertakwa, orang yang menjaga dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sifat yang pertama yang akan mendatangkan kecintaan Allah, takwa. Dan banyak sekali faedah dan fungsi takwa itu. Sangat banyak. Yang kedua, al-ghani. Al-ghani, kaya, cukup. Apa maksudnya ini? Ghaniyul qalbi, hatinya yang kaya. Hatinya yang kaya, bukan kaya hartanya, bukan orang-orang yang bergelimang harta. Al-ghani di sini adalah ghaniyul qalb. Ghaniyul qalb, orang yang hatinya itu kaya, sehingga dia tidak naam menengok, menginginkan apa yang ada di tangan-tangan manusia. Tidak butuh dengan harta-hartanya manusia. Itu makna ghani, ghaniyul qalb. Naam. Tidak meminta-minta kepada manusia. Baik. Al-ghani, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyatakan, laisal ghina an kasratil ird, bukanlah orang yang kaya itu orang yang banyak harta bendanya. Orang yang banyak hartanya bukan itu. Tetapi yang namanya kaya itu ghina nafs, hatinya yang kaya. Terkadang ada orang yang bergelimang harta, luar biasa hartanya, tapi hatinya tidak kaya. Dia merasa kurang, kurang, kurang, pengin apa yang ada pada orang lain. Miskin hatinya. Nah, bergelimang hartanya tapi miskin hatinya, kurang, kurang, kurang. Bukan itu yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan di sini adalah kayanya hati. Hatinya tidak terkait dengan dunia. Dia sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah. Merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-khafi. Orang-orang yang tidak senang terkenal. Orang-orang yang tidak pengen masyhur. Ya. Kemarin sudah kita bawakan, Imam Ahmad itu tidak senang kalau dikawal, diikuti kalau berjalan, ya. Membikin syuhrah, membikin terkenal. Jadi, orang-orang yang pengen amalannya itu enggak diketahui orang, ya. Banyak amalannya tapi orang enggak tahu. Nah, karena enggak pengen dikenal, lebih senang di balik layar. Nah, ada seorang yang mikul apa gandum, tiap hari dibagi-bagi kepada orang-orang miskin. Tapi enggak ada yang tahu siapa yang ngasih. Di pintu rumah itu tersedia. Pagi buka pintu sudah ada sak karung gandum. Ketika fulan ini meninggal, tidak ada lagi kiriman gandum di rumah-rumah penduduk. Dan ketika dimandikan, pundaknya itu gosong. Ya, karena mikuli itu kerjaannya. Nah, banyak beramal soleh tapi tidak ingin dikenal. Nah, orang-orang yang mukhlis. Ya, orang-orang yang ikhlas. Nah, karena sekarang itu banyak orang-orang yang nah, Rasulullah kan nyebutkan di antara hamba-hamba Allah yang nantinya mendapatkan naungan di padang mahsyar ya, itu orang-orang yang tangan kanannya berinfak, tangan kirinya tidak tahu. Itu ibarat memang ikhlas orang, sampai orang di sampingnya enggak tahu. Nah, sekarang itu tangan kanannya berinfak, tangan kirinya pegang kamera. Nah, biar di-upload di YouTube. Nah, ini senangannya sedekah. Ya. Hubbul zuhur. Senang terkenal. Baik. Khan fi dina azani wa azakumullah. Naam. Orang-orang yang enggak senang kalau dikenal, ya. Ini dikenal dengan kebaikannya ya, bukan dikenal dengan kejelekannya. Orang-orang yang enggak senang untuk dikenal itulah yang akan mendapatkan kecintaan Allah dan keridhaan manusia. Naam. Hadis yang sudah kita lewati. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan tuba li abdin. Berbahagialah bagi seorang hamba. Akhadha bi inani farasih. Yang dia memegang tali kekang kudanya. Fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Ingga nafisaqo kana fisaqo. Jika dia ditempatkan di bagian manapun ya, pasukan bagian belakang dia jalani. Wa ingga nal khirasa kana fil khirasa. Di bagian tukang jaga ya dijalani. Wala yubali bi nafsi. Enggak peduli ya, dengan dirinya mau ditempatkan dimanapun enggak peduli. Yang penting saya ini ibadah. Saya ta'awun ya. Nah, mau ditempatkan paling belakang enggak keto, enggak ketoro, enggak apa-apa. Nah, kadang kan orang-orang pengin yang di depan biar kelihatan ya. Kalau ada acara penginnya jadi penyambut tamu. Kenapa? Karena terdepan, kelihatan. Ya. Nah, bagian-bagian belakang yang enggak tersorot itu rada aras-arasen. Ya. Nah, ini orang-orang yang model beginilah, ya. Yang kata Rasul tuba, tuba itu sajarah fil jannah, pohon yang ada di dalam surga. Nah. Bagi orang-orang yang amalannya luar biasa, keikhlasannya luar biasa, jika dia memberikan rekomendasi, enggak diterima rekomnya. Ini sopo, enggak dikenal. Wa idza salam, kalau dia minta enggak dikasih, enggak dikenal dia. Padahal amalannya luar biasa. Padahal Rasul menyatakan tuba, mendapatkan tuba. Dari kita sebutkan pohon yang ada di dalam sorga. Kalau sudah mendapatkan itu ya tentunya dia masuk ke dalam sorga. Nah, amalnya banyak, enggak ada yang tahu, enggak ada yang kenal. Ya. Tapi luar biasa amalannya. enggak ndayani penampilane. Nah, enggak ketoro. Nah, ternyata dia itu donatur setiap acara kebaikan. Dia yang membiayai. Nah, tapi di acara yang dia biayai mungkin dia jadi tukang sapu, tukang kebersihan, padahal dia satu-satunya donatur acara itu. Enggak ada yang tahu orang, enggak ketoro. Ya. Nah, nek ngasih dana juga enggak boleh ada yang memberitahukan. Padahal dia pemeran utamanya. Nah, ngasih urek-urek rekomendasi sapa iki? Enggak kenal. Ya. Kadang mau bertamu ditolak, enggak dikenal. Padahal amalannya luar biasa. Baik. Lebih dikenal orang lain. Orang lain yang enggak punya amalan lebih dikenal. Kenapa? Pintar ngomong. Seakan-akan dia pelakunya. Dia hanya dititipi uang. Ada orang yang mukhlis, muhsin. Titip sedekah ya. Zakat. Bagikan siapa ke orang yang berat. Dibagikan, tukang bagi ini enggak ngomong-ngomong. Seakan-akan pengen dia anggap dialah yang ngasih bagi-bagi itu. Padahal bukan dia. Ya. Bukan dia. Pengennya dia yang terkenal. Pengen dia disanjung, dielulukan pada perkara-perkara yang dia tidak menjalankannya. Nah, padahal ada orang yang luar biasa amalannya tidak dikenal, dia itu yang kemudian apa pemeran utamanya tidak dikenal. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Dan tidak banyak orang yang model ini. Ya. Hubbul zuhur, senang dikenal itu, bos. Apa ya, bisa perang batin itu. Nah, sudah banyak amalannya, kemudian kok diremehkan, tidak dikenal orang itu, orang kadang berat itu. Lebih senang kalau disebutkan, ya, ditampakkan. Makanya kan balasannya itu luar biasa, akan dinaungi dengan arsnya Allah. Ya, di saat-saat yang begitu panas terik, ketika matahari didekatkan. Nah, karena dia melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu pengennya dikenal. Pengennya dikenal. Ya. Nah. Al-Khafi. Ya. Siapa itu yang sering saya contohkan? Sahabat siapa itu? Yang meninggal ketika perang. Pasukan ditanya, mana ini? Sudah jangkep? Siapa namanya? Julaibi. Sampai koncone itu enggak tahu kalau dia enggak ada di pasukan. Rasulullah sudah lengkap pasukan? Sudah. Ada yang kurang ini. Nah, Rasul merasa ada yang kurang itu. Ditanya lagi, sudah. Padahal koncone dhewe. Ternyata meninggal Julaibib. Nah, amalannya banyak, ya, itu langsung dibopong. Rasul yang langsung membopong beliau, membopong Julaibib. Rasulullah yang langsung mencarikan, melamarkan seorang perempuan untuk dia. Ya, kurang apa? Nah, wajahnya juga tidak banyak perempuan yang suka. Nah, tapi Rasul itu yang nyarikan istri. Ya. Sampai banyak yang iri ketika jenazah itu dibopong oleh Rasulullah. Dengan tangan mulainya Rasulullah. Ya. Tidak dikenal. Nah. Dikenal di sisi Allah. Nah. Tidak dikenal di sisi manusia. Ya. Kemarin sudah kita nukilkan ya pertemuan kemarin. Tidak ada masalah. Kita tercela di hadapan makhluk, tapi dipuji di hadapan Allah. Tidak nah, dikenal di kalangan kita, tapi di hadapan Allah terkenal. Ya. Baik. kayak tuh, tahu ini telur mata sapi, tahu ya? Tahu kan? Itu pemeran utamanya siapa itu? Sapi. Sapi atau bukan? Telurnya siapa itu? Telurnya ayam. Enggak ada disebut ayamnya, enggak ada. Telur mata sapi. Padahal sapi enggak ikut apa-apa. Tapi terkenal dia namanya. Pemeran utamanya ya PTA itu. Ya dia yang bertelur kok. Ya. Namanya sak hurufnya enggak disebutkan. Nah. Nek kita sudah kerja keras, wis nyapon-nyaponi, wis taun dana, pikiran kemudian sambutan enggak disebut. Waduh, masalah itu. Nah. Namanya enggak disebut sama padahal dia orang yang paling banyak apa taunnya, banyak donasinya. Biasa ae. Nah. Al-khafi. Baik. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga ketika ada orang ngumpul banyak, dia pengen bicara ya, biar menampakkan kecerdasannya, kepinterannya. Baik. Kadang kita sendiri tuh senang kalau misalnya gini ya. Kalau ngumpul taklim semua anak bapak, anak anak, terus dikasih pertanyaan anaknya, ya, dan dia bisa jawab, itu kan bapaknya senang, buri kan senang, insya Allah anak bisa jawab. Tapi ditakoi gak iso, itu kan dia bapaknya kan dia rada isin. Itu sama Umar bin Khattab, Rasulullah itu nanya sebuah pertanyaan. Sahabat itu tidak ada yang tahu. Ibnu Umar tahu, tapi beliau enggak ngomong karena masih kecil. Ya. Ketika selesai, Umar bin Khattab menyatakan, "Kenapa kamu enggak jawab?" Ya. Kan mestinya jawab. Ya. Karena senang, nek wah anak sing jawab senang. Ya. Itu sama Umar bin Khattab juga sama gitu. Nah. Tahu. Nah, tapi enggak menjawab. Kenapa? Malu karena paling kecil ya. Di situ banyak orang-orang senior, banyak orang-orang tua di situ. Tapi Umar senang nek anaknya jawab, senang. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kalau seorang terkenal ya, bukan karena memang dia pengin dikenal, enggak ada masalah ya. Nah, dikenal dengan kepinterannya ya. Karena banyak yang cerita, bukan karena dia memamerkannya, tidak ada masalah. Baik. Sehingga dari hadis ini, ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah, faedah yang kedua, al-hathu ala hadhil awsaf al-arba'ah. Al-hathu anjuran ala hadhil awsaf, atas hadil awsaful arba, atas empat sifat ini. Anjuran untuk bersifat dengan empat sifat ini. Empat apa tiga? Sifatnya empat apa tiga? Berapa kira-kira? Tiga. Empat atau tiga? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah belum menyebutkan empat. Syekh bin Baz rahimahullah belum menyebutkan tiga. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan empat. Satunya apa? Abdun. Al-Abdu. Ya. Terus yang pertama, Al-Abdu. Baik, itu sifat yang pertama, Al-Abdu. Tahqiq al-ubudiyah lillah. Betul-betul dia menghamba kepada Allah. tidak menyerahkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah. Tahqiqul ubudiyyah lillah. Itu yang pertama. Dan baru yang kedua, at-taqwa. Yang ketiga, al-ghani. Yang keempat, al-khafi. Nah, anjuran untuk bersifat dengan sifat itu, ya, yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu adalah Allah mencintai kita, bukan kita mencintai Allah, ya. Banyak orang mengaku-ngaku. Tapi yang penting itu kecintaan Allah kepada kita. Maka ketika Rasulullah ingin memberikan bendera perang saat perang Khaybar, bendera ini akan dikasih kepada seorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Ya. Ada timbal balik cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan yang terpenting ini, Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Diserahkan ternyata kepada Ali bin Abi Thalib. Baik. Kemudian yang faedah berikutnya, yang bagi lil insan, hendaknya bagi manusia, bagi seorang, yang bagi lil insan, an yastaghniya amma fi aidin nas, untuk tidak butuh dari apa-apa yang ada di tangan-tangan manusia. Yang bagi lil insan ayastaghniya amma fi aidin nas. Hendaknya manusia itu tidak butuh dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Tidak gampang minta-minta. Yang bagi lil insan, yang berikutnya, ayyakuna khafiyan. Hendaknya manusia itu khafiyan, ya, tidak terkenal. Nah, tidak senang untuk masyhur. Menyembunyikan amalannya, mengerjakan amalan-amalan soleh, disembunyikan amalannya, tidak senang untuk diperlihatkan kepada orang lain. Orang-orang yang ibadahnya jauh dari riya wa sum'ah, tidak senang terkenal, tidak senang dipuji, yang diharapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, termasuk dari kebaikan Islamnya seseorang, tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'ni, apa-apa yang tidak penting. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun. Perkara-perkara yang tidak penting hendaknya ditinggalkan. Khana fi dina azani wa azakumullah. Ini termasuk jawami'ul kalim. Lafadznya pendek, tapi maknanya luas. Yang enggak penting itu apa? Banyak sekali. Perbuatan enggak penting, ucapan enggak penting, banyak sekali. Nah, ini jawami'ul kalim. Baik. Sehingga Hadis ini menunjukkan kepada kita al-hathu ala tarkil insan ma la yu'nihi. Al-hathu, anjuran, ala tarkil insan, untuk seorang itu meninggalkan apa-apa yang tidak perlu, tidak penting. Nah, sehingga Rasul menyatakan ikhris ala ma yanfa'uka. Semangatlah pada apa-apa yang bermanfaat bagimu. Nek gak bermanfaat ya jangan dihabiskan waktunya untuk itu. Ya. Habis waktu, habis biaya pada perkara-perkara yang gak penting. Ya. Jadi, perkara-perkara yang gak penting dari ucapan, yes, banyak omongnya, nggak legon, nggak ngomong, itulah yang banyak kebinasaan seseorang itu diantar dari kasratul kalam, banyak omongnya. Man kasura kalamu kasura khata'uhu. Barang siapa yang banyak omongnya itu banyak kelirunya. Ya. Nah, maka Ibnu Abi Dunya itu menulis kitab As-Samad. Kitab Samad artinya diam. Ya. Nah, kitab diam membahas tentang keutamaan diam. Ya. Khan fidina anzani wa azakumullah. Baik. Karena yang membuat masalah itu jadi ruwet itu orang-orang yang banyak omongnya. Nah, sehingga Ibnu Asakir itu menyebutkan, menukil dari mimba Abi Salaf, lau sakata man la ya'lam. Seandainya orang yang enggak punya ilmu, seandainya orang-orang yang bodoh itu diem, lastarohna, kita tenang. Ya. Karena banyak omong, ya. Enggak senang kalau enggak komentar. Sehingga perkaranya sebenarnya enggak ada apa-apa, jadinya ruwet. Jadinya besar. Ya. Karena komentar, komentar, komentar. Enggak iso menang. Ini yang bikin ruwet. Bahkan mungkin masalah sudah selesai, banyak omongnya itu yang bikin ruwet. Nah, sehingga disebut oleh Sufyan al-Tsauri rahimahullah, alaika biqillatil kalam, hendaknya kamu itu sedikit bicara, sedikit bicara, yalinu qalbuka, hatimu itu akan lembut. Tidak harus orang itu terus bicara, terus komentar. Bermanfaat atau enggak sih? Makanya Imam Nawawi kan menyebutkan ketika mensyarah apa itu, hendaknya seorang itu memikirkan apa yang mau dia bicarakan. Kalau itu ada manfaatnya maka bicara. Kalau enggak ada manfaatnya ya jangan bicara. Baik. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Sufyan Ats-Tsauri tadi menyebutkan alaika biqillatil kalam yalinu qalbuka. Hendaknya kamu sedikit bicara, hatimu akan lembut. Wa alaika betul somti, hendaknya kamu lama panjang diamnya, panjang diamnya. Tamlikul wara, kamu akan bisa berhati-hati. Nah, jangan tertarik untuk bicara. Nah, jangan senang untuk bicara. Makanya disebutkan, kalau seorang itu semangat untuk bicara, jangan bicara. Ya. Jangan kemudian pengen suaranya didengar, apa-apa dikomentari. Ya. Padahal tidak layak dia untuk berkomentar. Kalau dia komentar kemudian membuat ruwet suasana. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Syaikh Fauzan hafizahullah beliau pernah menyatakan, "Idza kana qaulul haqqi." Jika ucapan yang benar itu fi ghairi mahallih, tidak pada tempatnya, wa fi ghairi waqtih, tidak tepat waktunya, wa bi ghairil uslub al munasib, tidak pas konteksnya, fa innahu yusabbibu mafsadah, itu yang dihasilkan adalah kerusakan. Ini al-haq, ucapan benar ini ya, tapi enggak tepat dia nyampaikan ya, tempatnya enggak tepat, waktunya enggak tepat, konteks kalimatnya juga enggak tepat, akhirnya kerusakan yang ada padahal al-haq yang disampaikan ya. Nah, ini juga untuk mengingatkan kita semuanya, jangan gampang-gampang komentar ya. Belum tahu komentar, ketika nanti ditanya apa dalilnya, apa hujahnya, enggak tahu. Terus yang penting melo-melo. Nah, ini yang bikin ruwet orang-orang yang jahil kemudian ikut berkomentar meramaikan suasana. Ini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah. Maka kebaikan seorang, kebaikan Islam seorang itu ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Ini juga tandanya orang yang berakal. Ya. Dia meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Kalau dihabiskan waktunya, habiskan hartanya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka itu orang yang dungu. Ya. Dihabiskan waktunya untuk hal yang tidak ada manfaatnya di dunia wal akhirah, bahkan mudharat yang ada. Baik. Ucapan yang tidak ada manfaatnya jangan kemudian diucapkan. Hatta itu al-haq ya, belum tepat waktunya disampaikan, belum pas tempatnya ya. Ini juga kadang akhirnya membuat kerusakan yang ada. Belum waktunya. Nah, tidak semua apa yang kita ketahui itu harus kita sampaikan. Ya. Tidak semua apa yang kita ketahui harus kita sampaikan. Lihat situasi dan kondisinya. Baik. Makanya ketika Rasulullah SAW menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap yang benar atau dia diam. Ya. Silakan berucap al-haq ketika tepat waktunya, ya. Pas kondisinya, konteks kalimatnya juga pas, itu akan bisa diterima al-haq. Kalau nggak menuhi ini, bisa-bisa al-haq itu ditolak, yang timbul mafsadah. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah hadis berikutnya akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Di antara faedah yang kemarin disampaikan Syekh Arafat hafizahullah, hendaknya kita menghafalkan biografi para ulama. Boleh contohkan setiap kitab. Setiap kita punya kitab, contohkan ini. Setiap kita punya kitab ada judulnya. Di situ biasanya ada penulisnya. Kemudian ada tahun wafatnya. Nah, tapi paling enggak ini loh. Yang ada di sampul ini sudah cukup. Namanya ini, kemudian tahun wafatnya ini, ya. Jadi biar ngerti, oh ini tobakotnya ini semasa dengan siapa, itu biar ngerti. Jadi biar tahu, ya. Sehingga tidak keliru. Nah, jangan kemudian Syaikhul Islam itu madhab orang Wahabi misalnya. Padahal jaraknya sangat jauh ya duluan Syaikhul Islam daripada Muhammad Abdul Wahab. Ya, karena enggak ngerti apa tingkatan tabakotnya itu. Nah, jadi boleh contohkan ini. Bentar. Baik. Khanafidina azani wa azakumullah. Ya. Sebenarnya banyak faedah yang masih berserakan, ya, yang masih berserakan, yang mungkin insya Allah dalam setiap majelis nanti akan kita sampaikan sedikit demi sedikit secara global. Di antaranya ada faedah Imam Syafi'i rahimahullah itu empat kakeknya termasuk dari kalangan sahabat, ya, empat kakeknya. Nah, dan juga banyaklah masya Allah, ya, faedah dari para masyayikh. Nah, mereka-mereka yang cinta ilmu tentunya sahib kepingin untuk mendapatkan siraman-siraman ilmu dan menambahi perbendaharaan ilmunya. Sebagaimana yang pernah kita kaji di sini, pernah kita bahas di sini, ketika kita membahas kisahnya Nabi Musa dan Khidir, ya. Di situ Asy'ab Rahman As-Sa'di rahimahullah ketika membawakan faedah yang banyak dari kisah itu, satu faedah di situ disebutkan fadilatul ilm, keutamaan ilmu, ya, warihla fi talabih, dan mengadakan perjalanan untuk cari ilmu, ya. Ilmu itu didapatkan dengan upaya, ya. Kalau tidak ada di situ ya keluar mendatangi tempat-tempat ilmu. Nah, ilmu itu ya'ti wa la yu'ta, atau ilmu itu kita datang ke sana bukan ilmu mendatangi kita. Al ilmu yu'ta, didatangi wa la ya'ti. Kita datangi dia. Nah, di sumber-sumber ilmu. Nah, wa annahu ahamul umur. Kalau itu perkara yang paling penting, ilmu sampai harus mengadakan perjalanan. Fa inna Musa alaihi salam rahala masafa tawilah. Nabi Musa menjalani perjalanan sangat-sangat panjang. Walakian nasab, dan juga sangat perjalanannya itu capek, berat, ya, jalan kaki untuk mendapatkan fitolabih dalam rangka mendapatkan ilmu. Wa tarakal qu'ud inda Bani Israil. Beliau tinggalkan tugas untuk ngajari Bani Israil, mendakwai Bani Israil. Ditinggal madu'unya ini safar menuju tempat-tempat ilmu, itu menunjukkan fadilatul ilm, ya. Jangan hanya semangat menyampaikan ilmu tapi tidak semangat mendatangi tempat ilmu. Nah, ni ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Pentingnya untuk mengamalkan apa yang kita telah pelajari, ya. Nah, perjalanan yang masafa tawilah yang kalau kita sekarang perjalanan panjang pun bisa menjadi pendek dengan banyaknya alat transportasi. Kalau dulu jalan kaki sangat panjang. Walakiyano sebdan rasa berat. Sekarang ya mungkin tidak sampai berat lah. Ada pesawat, ada macam-macam tidak sampai berat. Dan bahkan mungkin taat rasa berat dan susah ini bisa-bisa sekarang itu sifatnya apa ya, maknawi, berat dalam pikiran, bukan berat dalam badan. Tidak capek badannya, enggak, tapi pikirannya dihujat fulan datang, fulan tidak datang, komentar seluruh Indonesia internasional, berat di pikirannya. Top, itulah konsekuensi mendapatkan ilmu, bukan santai-santai, enggak dikomentari. Itu semua harus dijalani guna mendapatkan ilmu. Nah, sudah dapat luar biasa, masya Allah. Nah, butiran-butiran ilmu. Nah, apa yang sudah didapatkan, yang sedikit ini diamalkan. Nah, ikhwan fiddin anzani wa anzakumullah. Banyak faedah, insya Allah nanti. Mudah-mudahan bisa saya sampaikan sedikit demi sedikit. Syekh Arafat kemarin juga menyebutkan sholat itu melihatnya ke arah kiblat, bukan ke arah bawah. Gak ada dalilnya sholat menghadap ke tempat sujud. Ini pendapatnya Imam Malik, ke arah depan. Dibawakan hadis-hadis dalil tentang itu. Nah, naik sholat menghadap tempat sujud itu tidak ada dalilnya. Dalilnya dhaif. Melihat tempat sujud. Melihat ke arah depan. Sahabat tahu Rasulullah baca itu dengan gerakan jenggot beliau. Nah, kalau sholat jenggotnya gerak-gerak berarti kan melihatnya ke depan. Kalau melihat tempat sujud ya enggak ketok. Rasulullah pada sholat khusuf beliau maju ke depan. Ngeraih apa gitu. Berarti ngadepnya ke depan, nek bingkul ya kakek tok kan gitu. Nah, jadi menghadap ke arah depan. Jadi, itu juga diantaranya. Nah, terus saya juga sempat tanya hukumnya musafahah, salaman ketika akad nikah. Ya. Kata beliau, kalau suatu tidak ada apa, tidak ada hukum asalnya itu ya tidak apa-apa, secara urf tidak apa-apa, boleh contohkan kayak di Indonesia di tempat antum ini setelah akad nikah terus salaman itu tidak apa-apa, jangan terlalu kencang lah, itu tidak ada dalilnya kok, nah tidak ada larangannya, kalau beda tidak ada contohnya, memang tidak ada, itu ya kebiasaan urf jadi sudah dijalankan, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Mungkin bagi yang persiapan mau akad nikah, nah, salaman tidak apa-apa. Mari akad salaman juga tidak apa-apa. Ya. Pokoknya dengan laki-laki. Bila juga sebutkan ditanya, bagaimana hukumnya salaman dengan perempuan yang bukan mahram tapi sudah tua, tetap tidak boleh. Ya. Selama bukan mahram maksudnya sudah tua tetap tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam.